kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu perannya yang harus kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Perannya kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?